Jujur aku iki. Satu lagu lama buat anda semuanya. Spesial buat yang di sebelah kanan juga penonton. Di situ enak ya nontonnya Pak Bu ya. Gak semeruwet kayak di sini ya. Sudah siap? Sahabat-sahabat saya yang joget di situ, terima kasih ya. Buat ibu-ibu di sana yang cantik-cantik, yang sudah duduk rapat.